Syekh Dr. Saleh Fauzan Bismillahirrahmanirrahim Ta'ala Mufti Besar Saudi Arabia. Dan kita beliau mengatakan la yuhkamu ala mu'ayyanin bil kufri illa ba'da qiyamil hujjati alaih wa israrihi ala al-kufra alladhi waqa'ah. Tidak boleh dijatuhkan vonis kafir terhadap seseorang secara definitif, secara tersifat dengan disebutkan namanya, kecuali setelah ditegakkan hujjah atasnya. Kemudian setelah ditegakkan hujjah, dia masih tetap membangkang melakukan kekafiran tadi. Wa iqamatul hujjati tahtalifu min balad ila akhar, min syakhsin ila akhar, wa min kaumihi kalaman nawariyan ila tatbiqin ala syakhsin mu'ayyan, wa yatarakhasu dhalik liburuqil hujjati lil mu'ayyan thubutiha تمكنه من معرفتها وكل ذلك لا يتم إلا بوجود من يحسن إقامة الحجة. Dan iqamatul hujjah itu berbeda-beda tingkatannya tergantung negeri di mana didiami oleh orang yang umumnya berbahasa Arab. Dan banyak ulama di situ, dakwah Islam sangat menyebar sampai ke rumah-rumah, dan bahkan negeri itu pun didasarkan atas syariat Islam, maka berbeda vonisnya terhadap orang-orang yang hidup di Indonesia, misalnya. Orang-orang yang ada di Indonesia dengan berbagai macam sukunya, adat istiadatnya, latar belakang pendidikannya, kemampuannya dalam bahasa Arab, kedekatannya dengan ulama, kita jauh sekali dibandingkan dengan mereka. Maka kalau kemudian di negeri ini mudah-mudahan orang menjatuhkan vonis kafir terhadap sesama muslim, ini naif sekali. Maka langkah yang pertama di dalam mencapai takdir adalah bulughul hujjah, sampainya hujjah. Orang itu melakukan perbuatan yang menjadikannya berstatus kafir, tidak serta-merta divonis kafir sebelum hujjah, argumentasi, dalil sampai kepadanya. Setelah sampai kepadanya, kemudian dia memahami dan meyakininya sebagai dalil yang benar. Dan seperti ini, untuk melakukan seperti ini, iqamatul hujjah tidak mungkin orang awam. Maka mau tidak mau, masalah takfir ini adalah di tangan para ulama.